Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Baik teman-teman sekalian, sahabat-sahabat jurusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya coba live lagi di YouTube ini membahas tentang antara medical check up dan kualitas organ yang tak terdeteksi. Baik, pernahkah Anda mendapatkan atau mungkin Anda sendiri yang sudah melakukan medical check up tapi ternyata justru malah habis medical check up banyak masalah yang terjadi, baik ketika sudah mulai muncul angka-angka kolesterol sekian ya, atau gula darah sekian seterusnya. Ada kalanya malah justru Anda disuruh makan obat atau ya makan obat dan seterusnya lah ya. Atau masalah yang kedua adalah medical check up-nya enggak apa-apa, tapi ternyata habis itu malah justru banyak masalah dalam tubuhnya, baik berupa keluhan, baik berupa penyakit-penyakit yang justru malah muncul ketika medical check up itu dilaksanakan. Ya, bukan salah medical check up-nya teman-teman sekalian, yang jelas ya. Medical check up mungkin dari satu sisi bermanfaat, tapi sisi lain saya pribadi kadang-kadang dalam sebuah buku yang saya baca justru malah medical check up itu kadang-kadang membuat seseorang akhirnya harus mengkonsumsi obat-obatan pasca itu tanpa ada nasihat-nasihat untuk memperbaikinya tanpa obat-obat dulu. Ya, padahal sebenarnya bisa kalau mau. Oke, baik, yang saya bahas bukan itu karena nanti Pak Dokter, Bu Dokter malah ngomel semua sama saya. Tapi yang saya mau bahas adalah tentang bagaimana ternyata kualitas organ kita, ya kualitas organ tubuh kita ini memang tidak bisa terdeteksi, ya tidak bisa terdeteksi dengan medical check up sekalipun. Karena medical check up cuma bicara angka-angka secara kuantitas, ya bicara angka-angka secara kuantitas dan tidak bisa membahas secara kualitas. Tanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui kualitas tubuh kita itu atau mungkin kualitas organ kita itu baik atau tidak ada masalah? Ya tidak lain tidak bukan kita sendiri yang paham. Jadi teman-teman pahamilah bahwa Andalah dokter buat tubuh Anda. Andalah yang mengerti tubuh Anda. Andalah yang punya hubungan dekat sama tubuh Anda. Dan Anda tidak perlu bergantung pada orang lain tentang itu. Ya, ini yang saya sampaikan. Jadi misalkan seseorang lagi pusing-pusing ya, mungkin kalau langsung mengambil sikap untuk makan obat sakit kepala, ya jadi masalah baru sebenarnya, karena liver akan bermasalah. Padahal dia punya, dia sendiri paham bahwa ternyata dia pusing itu gara-gara kurang air misalnya. Atau mungkin dia pusing itu karena tubuhnya yang terlalu dingin ya, sehingga aliran darah nggak lancar seterusnya, sehingga dia butuh minum air hangat misalkan. Atau dia pusing karena kurang gula ya, atau glukosa, akhirnya dia minum madu seperti itu. Jadi kita yang ngerti tubuh kita, jadi bicara dengan tubuh kita teman-teman sekalian. Nah, kalau bicara tentang kualitas organ, maka memang medical check up saya katakan memang tidak bisa dihubungkan secara langsung dengan kualitas organ. Apalagi banyak orang yang kemarin nih saya dapat informasi, ada orang sudah medical check up, tapi ketika ditanyakan dia banyak sekali mengalami keluhan-keluhan badannya, apalagi dia orangnya ada merokok lah, tidurnya sering malam-malam lah, kemudian minum soda lah, gula yang tinggi seterusnya. Ya, ini hal seperti ini sering terjadi teman-teman sekalian. Anda kalau kita pahami ini nggak bisa dideteksi dengan medical check up karena kuantitasnya nggak ketahuan, apalagi. Ada suatu, pernah saya membaca suatu buku, kata dokter itu dikatakan orang-orang yang merokok itu, teman-teman sekalian itu, subhanallah, itu rokok itu kan gini, nikotin itu bisa menekan simpatisnya seseorang, saraf simpatis seseorang, sehingga seakan-akan tubuh itu dibuat gak ada apa-apanya. Padahal ada masalah, jadi simpatisnya itu ibarat kata dipenjara, diborgol, ya sehingga dia nggak bisa memberi alert atau memberi kewaspadaan yang lebih yang harusnya dia lakukan. Nah, ini yang terjadi di masyarakat, di orang yang terlalu tinggi konsumsi merokok, dan ini kalau di medical check up kan pun juga tidak akan ada hasil, ya itu saya katakan kualitas organ kita itu tidak bisa kita nilai dengan cuman sekedar angka-angka. Itu sebabnya saya katakan seringlah bicara dengan tubuh kita, dengarkanlah aspirasi tubuh kita ya, mungkin bagaimana kita mengetahuinya. Contoh mungkin kita mulai misalkan sedikit dari organ yang berhubungan dengan misalkan otak ya. Otak kita ini penuh dengan saraf-saraf, kemudian penuh dengan kelenjar-kelenjar dalam otak kita ya, kepala kita ini, yang itu semua berperan untuk berbagai macam metabolisme, ada hipofisis, ada hipotalamus, ada macam-macam di situ ya. Ambil contoh Ketika seseorang sedang bermasalah dalam urusan tidurnya, contoh ini ya, mungkin bisa jadi ada masalah di otaknya. Masalah itu kualitas ya, maksud saya, bukan kuantitas. Di CT scan tidak akan ketemu. Artinya apa? Bisa jadi dia melanggar sunnatullah yang ada. Sunnatullah misalkan tidur siang, suruh tidur siang, tidur siang, enggak tidur siang, misalkan. Padahal suruh istirahat. Malam disuruh tidur, Nabi kita salam salam menganjurkan untuk tidur pada misalkan pada isya enggak tidur sampai tengah malam jam 12 baru tidur. Masalah akhirnya di kelenjar atau di hormon-hormon tadi. Ini contoh saja kualitas. Tapi kalau dicek pakai medical check up ketahuan enggak? Enggak ketahuan, serius. Bahkan CT scan pun enggak bisa ngedeteksi. Kenapa? Ini kualitas. Bahasa saya itu kualitas. Nah, kualitas organ ini jadi setiap organ itu berperan atau punya fungsi masing-masing yang itu memang tidak bisa dideteksi dengan apa? Dengan tadi CT scan ya, itu yang pertama. Yang kedua misalkan pencernaan. Jadi setiap hari mual, setiap hari kembung, setiap hari bermasalah pencernaan, itu berarti pencernaannya bermasalah. Coba pergi bawa ke dokter gastrologi lah misalkan. Dicek USG-nya lah atau endoskopi, mungkin enggak ada masalah ya. Mungkin karena apa? Kualitas yang kita bayangkan, karena mungkin enzimnya sudah bermasalah, enggak ada enzim, ya banyak makanan-makanan yang sampah ya. Kemudian apalagi? Contoh misalkan kaki tangannya sering misalkan kesemutan ya atau pegel-pegel. Ya ini mungkin karena timbulan asam laktat. Mau dikasih apa? Mau dikasih obat vitamin B kompleks? Ngapain juga? Padahal sebenarnya solusinya adalah dia apa ya? Dia olahraga, misalkan gerakin badannya, gerakin tangan, exercise misalkan, atau mungkin apa tuh namanya stretching seperti itu. Itu salah satu cara. Jadi membuang semua asam laktat yang numpuk di di otot-ototnya. Jadi ini konsep yang memang agak berbeda dengan konsep di luar sana, teman-teman. Jadi kalau kita pahami ini, maka insya Allah kita akan bisa memperbaiki kualitas. Jadi setiap organ, misalkan ada kepala kita, ada jantung kita, ada paru kita, ada jantung kita, ada paru kita, ada liver, ada limpa, ada lambung, ya ada ginjal, ya ada organ reproduksi, itu semua punya tanda-tanda ketika mereka mengalami keluhan atau mengalami gangguan atau ketidakseimbangannya. Yang paling luar biasa adalah ketika seseorang itu mulai mengalami gangguan yang bersifat kekurangan nutrisi ya, misalkan kekurangan vitamin A, B, C, D, E, K misalkan, atau mungkin nutrisi seperti magnesium, kalium seperti itu, akhirnya berbagai macam masalah tadi muncul. Jadi kalau semua orang seperti ini, Bapak-Ibu sekalian, dan memahami kualitas ini, sebenarnya Anda bisa mengobati diri Anda sendiri, tak perlu, bahkan herbal-herbal lu nggak perlu. Kenapa? Kita yang ngerti, ya maksudnya datang ke seorang herbalis atau mungkin seorang dokter, ya kita pahami bahwa yang mengerti tubuh kita adalah kita sendiri. Yang mengerti tubuh kita adalah kita sendiri. Jadi kita nggak perlu banyak bergantung pada orang lain, dalam artian memang komunikasi dengan tubuh kita itu kan kita yang lakukan sendiri. Misalkan nafas sering nggak enak. Oh ternyata ini masalahnya, saya sering banget makan makanan berminyak atau berlemak. Ya akhirnya berlendir ya. Berminyak atau berlemak akhirnya berlendir, dan akhirnya yang terjadi apa? Saluran nafas itu nggak baik. Jadi ini obatnya apa? Ya obatnya tadi olahraga misalkan, atau makan minuman yang sifatnya membuang dahak seperti jahe misalkan, atau cengkeh atau lengkuas seperti itu. Itu salah satu contoh. Jadi ini kalau kita paham ini, teman-teman sekalian, maka Anda, bukan saya katakan nggak perlu MCU silakan saja. Tapi kalau Anda perlu, kalau nggak perlu nggak usah, ngapain juga. Karena kita yang paham tubuh kita, kecuali memang untuk kebutuhan melamar kerjaan, mungkin itu diwajibkan. Tapi kalau kita hari-hari kita memahami ini, sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Kita yang ngerti tubuh kita. Sekali lagi saya katakan bahwa Anda lah yang berkomunikasi dengan tubuh Anda, Anda lah yang paham tubuh Anda, apa keluhannya. Jangan cuma bicara kuantitas, tapi bicaralah kualitas. Tensi tinggi, mungkin karena kurang tidur siang. Tensi tinggi, karena mungkin tiap hari yang dimakan sampah semua. Ya, padahal konsepnya adalah ketika kita mulai memperbaiki kualitasnya, maka semua indikator tadi akan normal kembali, karena tubuh kita diciptakan Allah dalam kondisi seimbang. Pahami ini baik-baik, dan insya Allah dengan mengikuti sunnah atau kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah berbagai macam keluhan tadi akan hilang. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mudah-mudahan saya bisa terus membuat video-video ini seperti ini dalam rangka kita dakwah, menyampaikan kebaikan dari agama kita ini sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.